Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa kharaja bi khufratin wa da'uhu bi wajhil ardi wa yubna 'alayhi. Jadi di penjelasan sebelumnya telah diterangkan bahwa mengubur mayit atau memakamkan jenazah itu harus berupa hufrah, ya, harus berupa galian, harus berupa lubang yang yang berupa galian, ya. Maka galian ini mengecualikan meletakkan mayit di atas bumi, di atas tanah, dan kemudian di atas jenazah itu diberi bangunan, diberi sesuatu yang bisa mencegah dari dua hal kemarin, ya, dua hal tadi, yaitu ro'ihah, bau mayit, dan juga sabuk atau binatang buas. Jadi zainika ini isim isharah, musar ilahnya adalah tadi, ya, ro'ihah dan sabuk. Jadi meletakkan jenazah di atas tanah kemudian dibangun, diberikan sesuatu yang bisa menghalangi keduanya, itu belum mencukupi memakamkan jenazah, karena memakamkan itu harus berupa galian, harus berupa lubang. Haitsu lam yata'adzdzaril hafru, selama tidak selama masih dimungkinkan menggali. Jadi kalau misalkan orang yang meninggal itu berada di gunung-gunung misalkan, yang tentunya tanahnya penuh dengan batu yang susah untuk menggalinya, itu nanti hukumnya berbeda, ya, boleh tidak menggali. Tapi kalau masih mungkin menggali, harus menggali. Naam, man mata bisafinatin wa ta'adharal barru jaza ilqa'uhu fil bahri wa taskiluhu liyarsuba. Seorang yang meninggal di kapal, meninggal di atas kapal dan tidak memungkinkan untuk sampai ke darat, ya. Jadi meninggalnya di tengah-tengah laut di saat menumpang kapal, tidak mungkin untuk pergi ke darat dengan cepat, maka mayat itu boleh dibuang ke laut, ya, boleh dibuang ke laut dan diberi beban supaya jatuh ke dasar laut. Jadi ini contoh pengecualian tadi. Hukum aslinya semestinya jenazah itu cara pemakamannya harus digali, harus dikubur, tetapi dalam beberapa kasus memang boleh mengubur dengan tanpa menggali, ya. Contohnya ini, melemparkan jenazah ke laut dan memberinya beban supaya sampai ke dasar laut. Wa illa fala. Dan kalau memang tidak mungkin untuk menguburnya, maka hukum tidak mengubur mayit itu boleh, ya. Hukum tidak mengubur mayit itu boleh. Artinya dalam kasus tadi melemparkan mayit ke laut itu batasannya adalah tidak mungkin sampai ke darat, ya, tidak mungkin sampai ke darat. Kalau masih dimungkinkan sampai ke darat, maka tidak diperbolehkan melemparkannya ke laut, menunggu hingga ke darat terlebih dahulu. Wa bitamna'u dzainika ma yamna'u ahadahuma. Jadi termasuk catatan dari penjelasan sebelumnya, lubang atau kuburan atau pusara itu harus bisa menyegah dua hal tadi, bau mayit dan juga hewan-hewan buas, ya. Hal ini mengecualikan galian yang tidak bisa menghalangi salah satunya. Contohnya ka'anita dat siba udzalikal mahal hal hafra an mautahu. Seperti contohnya semisal di satu daerah ada segerombolan binatang buas yang mereka terbiasa menggali jenazah-jenazah yang ada di tempat itu. Jadi di satu tempat ada hewan yang memang selalu seperti itu, maka dalam kasus seperti ini ada hukum yang spesial, yaitu fayajibu bina'ul qabri bihaitsu yamna'u wusulaha ilaihi. Jadi kalau memang ada kekhawatiran hewan buas yang memangsa jenazah, maka diharuskan untuk membangunnya. Jadi diberi semen atau dibangun, sekiranya bangunan itu bisa menghalangi hewan buas sampai ke mayit. Jadi sekedar mengubur saja tidak cukup ya, belum cukup, harus ada bangunan, harus ada sesuatu yang bisa menghalangi. Wa akmaluhu. Nah, kalau di penjelasan sebelumnya menjelaskan minimal makam, maka ini menjelaskan yang lebih utama. Wa akmaluhu qabrun wasi'un fi umki arba'ati albru'in wa nisfin bi dhira'il yadi. Ini ukuran makam yang paling utama adalah pemakaman yang lebar, yang dalamnya mencapai 4 dirok dan setengah, 4 setengah dirok dengan menggunakan dirok tangan. Jadi dirok ini ukuran tangan dari dari siku hingga ke ujung jari, itu 4 dirok setengah. Wajibu ittija'uhu lil kiblah, harus menghadapkan mayit ke arah kiblat. Jadi mayitnya ditidurkan dan miring ke kiblat. Wayundabul ifdu'u bi khaddihil aiman ba'da tanhiyatil kafni anhu ila nahwi turabin. Dan disunahkan untuk menempelkan pipi kanan mayit setelah membuka kafan darinya. Jadi kafan yang berada di pipi itu dibuka, kemudian pipinya ditempelkan ke tanah. Pipi sebelah kanan ditempelkan ke kanan, ke tanah ya, ditempelkan ke tanah. Muballaghatan fil istikanati wadzul. Karena supaya agar lebih merendahkan diri. Jadi bagian yang paling mulia yaitu kepala, kalau ditempelkan ke tanah itu berarti menunjukkan kerendahan diri seseorang. Supaya rendah diri maka disunahkan demikian. Kemudian wa raf'u ra'sihi bin nahwi labinah, juga disunahkan untuk mengangkat kepala mayit, maksudnya meninggikan ya, meninggikan kepala mayit dengan semisal labinah. Labinah ini batu bata yang belum dibakar ya, batu bata yang belum dibakar. Wakuriha, ini maksudnya labinah atau batu bata ini dijadikan bantal ya, digunakan penyangga kepala supaya kepalanya terangkat. Wakuriha sundukun illa rinahwina dawah fayajibu. Makruh menggunakan peti ya. Makruh menggunakan peti. Jadi mengubur seseorang menggunakan peti itu hukumnya makruh, kecuali ada hajat tertentu, ada kebutuhan tertentu. Contoh kebutuhan adalah tanah di tempat itu tanahnya lembab ya, nadawah itu lembab. Jadi kalau tanahnya lembab, maka hukum menggunakan kotak ini menjadi wajib. Wayahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuku'atu rabi 'alaihi. Haram memakamkan seseorang dengan tanpa apapun yang menghindarkan jatuhnya tanah kepadanya. Jadi harus ada penghalang antara jenazah dan tanah yang dikuburkan di atasnya. Ya biasanya yang kita tahu berupa kayu ya, berupa kayu atau apapun lah Yang penting kalau tanahnya dikembalikan ke galian itu tidak tidak mengenai mayit ya, tidak langsung mengenai mayit. Karena kalau mengenai mayit, mengubur seseorang tapi tanpa menghalangi tanah sampai kepada mayit, itu hukumnya haram. Wa yahrumu dafnu tsnaini min jinsaini biqabrin. Haram mengubur dua orang yang berbeda kelamin dalam satu kuburan. Jadi satu kuburan, satu pemakaman diisi dua orang yang berbeda kelamin, itu hukumnya haram. Ilam yakun bainahuma mahramiyah aw zaujiyah. Kalau memang keduanya tidak memiliki hubungan mahram atau tidak suami istri. Wa ma ahadihima kuriha. Dan kalau dua orang itu memiliki hubungan suami istri atau mahram, itu hukumnya makruh ya. Tadi haram, sekarang makruh. Kemakruhan ini seperti kajamin mutahidi jinsin fihi bila haja. Seperti mengubur beberapa kelompok, beberapa orang yang satu jenis kelamin di dalam satu pemakaman tanpa ada kebutuhan. Jadi itu hukumnya makruh ya. Yang haram itu kalau berbeda jenis kelamin. Wayahrumu aidan wallahu a'lamu bisawabi.